Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, As-Sadis Asyar yang ke-16, bab dalam kitab As-Salihin, bab fil amri bil muhafadah ala sunnah wa adabiha, bab dalam perintah untuk menjaga, memelihara, merutini as-sunnah dan adab-adabnya. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, yurad biha, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hiya tariqatuhu allati 'alaiha fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Yang dimaksud dengan sunnah yang perlu kita jaga, senantiasa kita berusaha untuk di atasnya, adalah sunnah Rasul, jalannya beliau dalam masalah ibadah, masalah akhlak dan masalah muamalah. Kemudian beliau rahimahullahu taala memberikan taujih kepada kita semua, kata beliau rahimahullahu taala, wala yumkinu an yuhafidhal insanu ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an ya'lamaha. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak mungkin seorang bisa muhafadhah, menjaga, memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan dia mengetahuinya, setelah dia mengetahui itu adalah sunnatul Rasul. Sehingga wa'alaih, karena demikian, tidak mungkin seorang yuhafid sunnah kecuali setelah mengetahuinya. Maka ini menunjukkan fayakunul amru bil muhafadah ala sunnah amran bil ilmi wa talabil ilmi. Sehingga perintah untuk menjaga sunnah, memelihara sunnah, iya, itu adalah perintah untuk berilmu, perintah untuk menuntut ilmu. Karena tadi tidak mungkin dia menjaga sunnah kecuali setelah ilmunya. Sehingga perintah untuk menghafal sunnah adalah perintah untuk seorang berilmu dan talabul ilmi. Demikian kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kala Allah ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul, apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuh, maka ambillah, wa ma nahakum anhu, dan apa yang beliau larang kalian darinya, fantahu, hendaknya kalian berhenti dari melakukannya, dari ya mendekatinya dan melakukannya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayat ini terkait dengan qismatul fai, pembagian rampasan perang, hukum asalnya. Kita tahu dalam surat Al-Hasyr, ya, sebelum Allah menerangkan tentang keutamaan Muhajirin Ansar, tentang masalah mereka, utangkan masalah qismatul fai. Jadi hukum asalnya mana ayat ini adalah apa yang Rasul berikan kepada kalian dari harta fai, fahudhu wala taruddu, yang kalian tolak, wa ma nahakum anhu fantahu ay wala fala ta'khudhu, apa yang boleh larang maka jangan kalian ambil. Kata beliau rahimahullahu taala, oleh karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar bin Khattab untuk mengambil harta sedekah. Ketika pulang, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagian harta zakat, harta sedekah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tasaddaq bihi ala man huwa afqaru minni. Silakan kau sedekahkan, berikan kepada orang lebih fakir dariku. Silakan kau berikan sedekahkan kepada orang lebih fakir dariku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ja'aka min hadzal mal, apa yang datang kepadamu dari harta ini, wa anta ghairu musyrifin, dalam keadaan kau tidak ya menampakkan diri menginginkannya. Musyrif yakni bisa menunjukkan wajah memelas, ya ingin dikasihani, atau menunjukkan sikap-sikap yang atau ucapan-ucapan yang menunjukkan ingin dikasih. Wala sa'ilin, dan kau tidak memintanya, fakhudhu, silahkan kau ambil. Engkau diberi dalam keadaan tidak meminta dan tidak menunjukkan diri ingin dikasih. Wa ma la, adapun yang engkau tidak diberi, tidak dapat bagian yang tidak diberi, fala tutbi'ahu nafsak, jangan dirimu, iya, engkau biarkan dirimu mengikutinya, menginginkan apa yang tidak menjadi bagianmu dan tidak engkau dikasih darinya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fama atana Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna na'khudhu, maka apa yang diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kami belum mengambilnya. Wa ma nahana anhu, adapun yang beliau larang, iya, fa inna la na'khudhu, kami tidak mengambilnya. Ini sekali lagi ayat ini asalnya terkait dengan kismatul fai. Namun kata Muhammad rahimahullahu taala, wa hadhil ayatu wa in kanat fi siyaqi kismatul fai, walaupun asalnya adalah terkait dengan pembagian fai, rampasan perang, fa inna kadzalik binisbati lil ahkam syar'iyyah, juga hukumnya sama, ya terkait dengan hukum-hukum syariat. Fama halahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lana fa inna naqbaluhu wa na'malu bihi annahu halal, apa yang Rasulullah halalkan bagi kita maka kita menerimanya, kita lakukan karena itulah halal. Wa ma nahana anhu, apa yang beliau larang, fa inna nantahi anhu wa natrukuhu, ya kita berhenti dari ini, kita meninggalkannya. Ya, pernah dalam satu riwayat datang seorang wanita kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menanyakan hadis terkait dengan larangan wanita yang mencabut, menghabiskan bulu alisnya. Ya, an-namisat wal mutanaffi wal mutanamisat. La'anallah an-namisat wal mutanamisat wal wasimat. Ya, larangan, laknat kepada para wanita yang menghabiskan bulu alisnya, menipiskannya, menghabiskannya, atau minta dihabiskan bulu alis atau minta ditato. Kata wanita tadi, aku baca Al-Quran dari awal sampai akhir, aku tidak dapati Allah subhanahu wa ta'ala melarang ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, kata beliau, ya, apakah engkau membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fa'inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkata tadi, la'anallah an-namisat wa la'anallah an-namisat, dan apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum yang diterangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita ambil. Wa ma ta'akumur rasulu fahudhuhu wa man hakum anhu fantahu. Ya, hukumnya umum kepada semua apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah hukum-hukum syariat harus kita terima. Apa yang diperintahkannya berusaha kita lakukan, yang beliau larang kita, yang apa yang beliau larang kita jauhi. Ayat yang kedua, kata beliau, wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Iya, sunnatul rasul adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Berkata Syaikh Ibn rahimahullah, ayat ini disebut oleh para ulama kita dinamakan dengan ayat mihnah, ujian. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya adalah dengan ittiba' rasul. Kalau memang benar dia cinta kepada Allah, maka dia pasti semestinya seharusnya dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, maka famanidda'a mahabbatallah, barang siapa yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, wala yattabi'ur rasul, tapi tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, falaisa shadiqan, dia bukan orang yang jujur. Bal huwa kadzib, bahkan dia adalah seorang yang dusta dalam pengakuannya. Qala fa'alamatu mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala, ciri tanda seorang itu cinta kepada Allah, an tattabi'a Rasulullah, adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai sini cukup. Allahumma shalli wa sallim.